بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة سبوه يمي رحمتي dan dimuliakan الله. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim, Kitab As-Salam, bab yang ke-26 atau kitab yang ke-11 dari kitab Tib. Hadis-hadis, ada beberapa hadis yang telah kita baca di bawah bab yang ke-11 dari kitab Tib ini, yang temanya setiap penyakit ada obatnya dan anjuran berobat. Ada beberapa hadis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hadis yang ke-5693. Dan sekarang kita lanjutkan ke hadis berikutnya pada halaman 462. Di hadis-hadis yang sebelumnya kita sudah mengetahui bentuk pengobatan yang direkomendasi oleh Nabi dari pengobatan yang dilakukan oleh manusia ketika itu. Hadis yang pertama anjuran berobat. Hadis yang kedua tentang pengobatan menggunakan cara bekam, hijamah. Kemudian ada rekomendasi untuk dua bentuk pengobatan yang lain, yaitu meminum madu. Kemudian lad'atun binar, itu pengobatan kai, ya. Pengobatan kai itu menggunakan besi yang dipanaskan. Ya. Kemudian juga pemotongan urat yang sakit, ya. Seperti yang dilakukan oleh Nabi kepada Ubay bin Ka'ab melalui seorang tabib. Kemudian juga wasta'ata, ya, menggunakan sa'ud, itu obat yang dimasukkan melalui hidung, bisa jadi maknanya gurah, ya. Di sini dijelaskan oleh Imam Nawawi, bahwa an yastalqiya ala dhahrihi, si pasien berbaring telentang, wa yaj'al baina katifaihi ma yarfa'uhuma, kemudian di bawah punggung dekat bahunya diletakkan benda yang membuat bahunya terangkat, ya, sehingga lian hadira ra'suhu, agar kepalanya terulur ke bawah, sehingga lubang hidungnya ke atas, lalu diteteskan obat yang dipungsikan untuk ini, wa yuktaru fi anfihi ma'an au duhina fihi dawaan mufrad atau murakkab, ليتمكن بذلك من الوصول إلى دماغه لاستخراج ما فيه من الداء بالأطاس. Yang mengeluarkan nanti dia berbentuk bersin keluar, maka keluarlah cairan-cairan dari dalam kepalanya. Ini pengobatan yang juga dilakukan oleh Nabi berdasarkan hadis 5692. Ya, beliau berhijamah dan beliau juga melakukan pengobatan tadi. Kemudian di situ ada juga faedah yang perlu kita ambil, yaitu memberikan upah kepada mereka-mereka yang melakukan pengobatan ini. Seperti Al-Hajjam yang membekam, diberikan upah. Nabi SAW memberikan dan Nabi tidak, ini prinsipnya. Walaupun tidak ada tarif, tetapi Nabi SAW bila mana memberikan upah, upahnya jauh di atas yang berhak didapatkan oleh tukang bekam. Inilah kesimpulan dari hadis-hadis yang telah kita baca. Kemudian kita lanjutkan pada hadis yang tadi 5694 pada halaman 462, hadis kedua di halaman ini. Kata Imam Muslim, haddatsana Zuhair bin Harb wa Muhammad bin al-Musanna qala haddatsana Yahya wa huwa ibn Sa'id an Ubaydillah qala akhbarani Nafi' an ibn Umar radhiyallahu anhuma an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu wasallam bersabda, al huma, kata-kata huma ini terkadang mimnya bertasdid dan terkadang tanpa tasdid. Ya, yang masyhurnya tanpa tasdid. Di sini ada tasdidnya, al-humma. Ya. Kata Nabi, al-humma min faihi jahannam fabruduha bilma. Ya, fabruduha bilma atau fa'abriduha bilma. Ada dua lafaz. Fabruduha. Fabruduha. Atau dalam lafaz yang lain, fa'abriduha. Ra'nya yang pertama di dhammah, yang kedua kasrah. Yang pertama hamzahnya tidak ada, dia bunyinya fa'abriduha, hamzah wasal namanya. Kalau dilanjutkan maka dia tidak disebut. Fa'abriduha. Fa'abriduha, ra'nya dhammah. Kalau yang kedua hamzahnya berbaris fathah, fa'abridu, fa'abriduha. Ya, kedua-dua lafaz ini maknanya sama, dinginkanlah. Ya, artinya dinginkanlah. Al-huma min faihi jahannam fabruduha bilma. Huma itu penyakit yang disebabkan oleh racun, ya, atau oleh hewan berbisa dan memunculkan demam panas. Kata beliau, panasnya penyakit yang disebabkan oleh penyakit ini merupakan sebahagian dari faih jahannam. Ya. Atau dalam riwayat yang lain, faur, faur jahannam. Faih atau faur, ya, faihun atau faurun artinya adalah membaranya panas neraka. Panasnya neraka itu benar-benar membara dan sangat bersangatan, ya, gejolak api neraka itu. Ya, karena api kalau sudah semakin besar, hawanya akan semakin lebar. Ya, hawa hasil panas yang ditimbulkan oleh api tersebut. Kalau kecil tentu jarak antara api dengan batas akhir dari hawa panasnya kecil pula. Besar semakin meluas, semakin besar semakin meluas. Dan hawa panas yang dirasakan disebabkan oleh penyakit itu, kata Nabi, itu merupakan hawa dari panasnya api neraka. Ya. sampai ke dunia. Sampai ke dunia. Bahkan panasnya matahari itu kata Nabi dalam hadis yang lain juga demikian. Inna siddatal harri min faihi jahannam. Ya, panasnya matahari di kalau di padang pasir sana panas matahari luar biasa. Musim panas itu luar biasa. Makanya Nabi SAW menganjurkan untuk menunda, ya, agar condongnya matahari agak turun ke barat, baru dilaksanakan sholat zuhur. Tapi kalau masih di atas kepala, maka panasnya luar biasa. Kita tahu masjid Nabi ketika itu atapnya tidak semua, bagian depan, ya, kemudian bagian belakang, sehingga hawa yang menimpa, yang langsung menerpa permukaan yang tanpa atap itu, ya, menyeluruh masuk ke dalam masjid, ya, sampai memanaskan juga tanah yang ada di bawah atap tersebut, sehingga para sahabat tidak kuasa untuk meletakkan jidat kening mereka ketika sujud. Pasti ada alas. Dan Nabi SAW juga menganjurkan untuk menunda, ya, untuk menunda pelaksanaan sholat zuhur. Ya, jadi hawa panas di dunia ini ternyata merupakan faih atau faur jahannam, termasuk hawa panas yang dirasa ketika orang sakit panas. Ya, panasnya luar biasa. Letakkan air di kompres itu sebentar kering. Dikompres sebentar kering. Letakkan beberapa saat di kepalanya, sebentar mengering air yang ada di kompres tersebut, luar biasa. Ya. Nah, ini ternyata masih merupakan hawa neraka. Ini juga menunjukkan kata Imam Nawawi bahwa neraka itu sekarang ada, merupakan dalil para ulama ahlu sunnah. Ya, dan ini pendapat yang kuat bahwa neraka itu sudah ada. Kalau belum ada, tidak akan ada hawa panasnya. Ini diantara dalilnya yang sekian banyak dalil. Ya. Dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "U'iddat lil kafirin." Telah disiapkan untuk orang-orang kafir, menunjukkan dia sudah ada. Nabi SAW diizinkan melihat, menunjukkan dia sudah ada dan bahkan memasuki. Ya. Begitu juga dengan surga. Nabi diperlihatkan dan memasukinya. Menunjukkan dia ada. Dan hadis yang ini juga bahwa dia ternyata hawa panasnya yang disebabkan oleh penyakit tersebut ternyata merupakan hawa dari panasnya neraka. Faih min faihi jahannam. Dan solusinya untuk penyakit yang panas ini apa? Fabruduha bilma. Dinginkan dia dengan air. Nah, ini pengobatannya. Dinginkan dengan air maksudnya, ya, dikompres, dilap, dimandikan. Ya. Ini satu pengobatan yang diarahkan oleh Nabi SAW untuk jenis penyakit ini. Ya, panas, ya, panas, demam panas atau Nabi SAW diperbuat demikian ketika sakit membawanya kepada kematian. Berhari-hari beliau yang panasnya luar biasa. Kemudian disiram oleh para sahabat, beberapa lama sadar lagi. Pingsan, sadar. Diperbuat untuk beliau apa yang beliau arahkan ketika penyakit seperti itu. Dinginkan dengan air. Dinginkan dengan air. Kemudian hadis yang kedua sama, 5695. Imam Muslim mengatakan, wa haddatsana Ibnu Numair qala haddatsana Abi wa Muhammad ibn Bishr qala ha wa haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala haddatsana Abdullah ibn Numair wa Muhammad ibn Bishr qala haddatsana Ubaidullah An-Nafi' an Ibn Umar رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شدة الحمى أو حمى من فيح جهنم فبردوها بالماء. Di sini ada penekanan di pangkal hadis, inna di awalnya al-humma saja. Di sini ada inna, sesungguhnya. Syiddatul humma, bersangatannya panas dari penyakit huma, merupakan hawa neraka jahannam. Fabruduha bilma, dinginkanlah ya panas itu dengan air, ya, dengan air, dengan cara menyiramkan ya, di kepalanya, seperti yang dilakukan oleh ya, seperti dalam riwayat yang lain wafi, sub, dalam kasus Asma, ya, dalam kasus Asma di halaman 465 hadis yang akan kita baca, di mana Asma diperintahkan Nabi untuk menyiramkan air, maka beliau menyiramkan sabbat ilma bainaha wa baina jabiniha, berarti di wajah, di kepalanya bagian depan disiram oleh beliau air. Itu yang beliau pahami dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian hadis berikutnya yang masih tentang ini ya. Tentang masalah menggunakan air untuk meredakan dingin panas ya, demam panas. 5696 Imam Muslim mengatakan wahaddatsana Harun bin Sa'id al-Aili qala akhbarana Ibn Wahb qala haddatsani Malik qala Ha'un wahaddatsana Muhammad bin Rafi' qala haddatsana Ibn Abi Fudayk qala akhbarana Ad-Dhahhak ya'ni Ibn Utsman كلاهما النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيه جهنم فأطفئوها ini lafaz yang baru فأطفئوها kalau tadi فبردوها atau فبردوها فبردوها atau فأبردوها di sini فأطفئوها padamkan, ya, maknanya padamkan dengan air. Ya, dia api, maka padamkan dengan air. Pengobatannya itu yang diarahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk penyakit panas. Berikutnya 5697. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Ahmad bin Abdullah ibn al Hakam, qala haddatsana Muhammad bin Ja'far. قال حدثنا شعبة قال حاء وحدثني هارون بن عبد الله واللفظ له قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن عمر بن محمد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فَأَطْفِئُوهَا بِالْمَا sama dengan hadis sebelumnya ya. Dengan sanad yang baru bawakan kembali oleh Imam Muslim hadis tersebut. Berikutnya 5698 Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan حَدَّثَنَا أَبُو بَكَرْ إِبْنُ أَبِي شَيْبَةٍ وَأَبُو كُرَيْبْ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ أَنْ هِشَامٍ أَنْ أَبِيهِ An Aisyah radhiyallahu anha. Sekarang sudah hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda persis dengan hadis Ibnu Umar, al humma min fayhi jahannam fabruduha bil ma. Sama dengan lafaz hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhum. Ya. Diriwayatkan dari Aisyah oleh kemenakannya Urwah bin Zubair. Ya. Ayahnya Hisham bin Urwah bin Zubair. Masih tentang masalah pengobatan menggunakan air ya, dan penyakitnya penyakit demam panas atau panas. Setelahnya 5699 Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan wa haddatsana Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Khalid bin al-Harith wa abdatu bin Sulaiman jami'an an Hisham. An Hisham yaitu anaknya Urwah bin Zubair. Bi hadzal isnad dari ayahnya tentunya sampai kepada nenek ya. Neneknya Aisyah radhiyallahu taala anha. bihadal isnad mithlahu, bunyinya sama seperti hadis sebelumnya, al-humma min fayhi jahannam fabruduha bilma, obati atau dinginkan dengan air. Kita lanjut, sudah tiga hadis tentang mengobati dengan air ini untuk demam panasnya. Hadis Ibnu Umar yang banyak jalurnya, kemudian tadi hadis Aisyah dengan dua jalur, sekarang hadis saudarinya Aisyah, Asma bintu Abi Bakrin radhiyallahu taala, 5700 Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Abdah bin Sulaiman an Hisham an Fatimah an Asma'a, an Hisham an Fatimah an Asma'a annaha kanat tu'ta bil mar'ati al mawqu'ah, tu'ta bil mar'ati al mawqu'ah, fatad'u bil ma sebentar, al-mau'ukah ya. Tadi bukan mau'ukah, al-mau'ukah. Tu'ta bil mar'ati al-mau'ukah fatad'u bil ma' fatasubbuhu fi jabiniha wa taqulu inna rasulallah sallallahu alaihi wasallam qala ubruduha bil ma' wa qala innaha min fayhi jahannam. Fatimah di sini, ya, yang tadi ada Fatimah yang berasal dari Asma, namanya Fatimah bintul Munzir, yang bukan Fatimah anaknya Nabi ya. Fatimah bintul Munzir ibn Zubair bin Awam. Ya, berarti Al-Munzir ini saudari dari saudara Urwah. Urwah bin Zubair, Abdullah bin Zubair. Ya. Dan Munzir saudaranya Urwah ini punya anak namanya Fatimah. Berarti Fatimah di sini meriwayatkan dari neneknya. Dari neneknya Asma. Ya. Karena Munzir ayahnya itu anaknya Asma. Ya. Bisa jadi anaknya Asma atau ya, bisa. Zubair bin Awam saya tidak mengenali, ada dia punya istri yang lain. Ya. Tapi di sini Fatimah bintul Munzir ibnu Zubair ibn Awam, berarti Munzir ayahnya Fatimah ini saudara dari Urwah ibnu Zubair. Urwah ibnu Zubair, Abdullah ibnu Zubair. Apakah dia dengan Urwah bin Zubair, dengan Abdullah bin Zubair seibu, yaitu ayah emak ibunya Asma. Ya, kalau seandainya ibunya Asma, berarti Fatimah di sini meriwayatkan dari neneknya. Ya, neneknya langsung ibu dari ayahnya Al-Munzir. Baik. Kita masuk ke hadis bahwa Asma dibawakan kepadanya seorang perempuan yang mau'ukah. Ya, al-mau'ukah yang terkena demam panas. Itu al-mau'ukah, demam panas. Lalu Asma meminta air. Fatad'u bilma. Meminta air. Alhamdulillah. Ya. Asma meminta air, kemudian fatasubbuhu fi jaybiha. Ya, bukan jabiniha tapi jaybiha. Maka dia menyiramkan air itu melalui kerah baju wanita ini, masukkan ke dalam ya, atau disiramkan ke dalam ke badannya melalui kerah bajunya. Wa taqul, dan Asma berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ubruduha bil ma, dinginkan dia dengan air, maksudnya penyakit yang seperti ini. Maka beliau lakukan, dilakukan oleh Asma dengan menyiramkan air ke badannya melalui rongga atau melalui celah yang ada di pakaiannya, terutama di kerah bajunya. Di sini melalui kerah bajunya dibuka kemudian disiramkan ke badannya. Lalu Asma meriwayatkan lanjutan hadis bahwa Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya ini adalah hawa neraka. Innaha min faihi jahannam. Ya, secara keseluruhan sama dengan hadis Aisyah dan juga hadis Abdullah bin Umar. Cuma di sini Asma langsung menerapkan. Ya, langsung menerapkan pengobatan dengan cara tadi, yaitu menyiramkan air ke badan orang yang terkena demam huma atau humma. Lanjutkan 5701. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsanahu Abu Quraib qala haddatsana Ibnu Numair wa Abu Usama an Hisyamin bi hadzal isnadi wa fi hadits Ibnu Numair sabbatil ma'a bainaha wa baina jaybiha, bukan jabiniha, jaybiha. Di dalam sebagian riwayat yang dibawakan juga oleh Imam Muslim ada tambahan, sabbatil ma' bainaha wa baina jaybiha. Ya, ia menuangkan air di antara wanita itu dan kerah bajunya. Maksudnya tadi seperti yang di atas, dia curahkan air, siramkan ke badannya melalui kerah baju. Wa lam yadhkur fi hadits Abi Usama annaha min fahi jahannam. Kemudian dalam sebagian riwayat tidak ada tambahan bahwa demam ini, demam panas ini termasuk hawa neraka, walaupun tetap ada dalam hadis yang lain. Qala Abu Ahmad qala Ibrahim haddatsana Al-Hasan ibn Bishr qala haddatsana Abu Usama bi hadzal isnad. Ini jalur-jalur yang dibawakan kembali oleh Imam Muslim. Melalui jalur ini hadis yang sama, ada sedikit perbedaan. Ada tanpa innaha min fahi jahannam, ada ditambah bahwa Asma sabbatil ma' bainaha wa baina jaybiha. Melalui, jadi disiramkan ke badannya dan juga di kepala. Yang penting dia didinginkan dengan air. Didinginkan dengan air. Masih hadis yang sama di berikutnya 5702. Imam Muslim mengatakan haddatsana Hannad bin Sari qala haddatsana Abdul Ahwas an Sa'id bin Masruq an Abayah ibn Rifa'ah an jaddihi Rafi' ibn Khadij. Ini sahabat Nabi Rafi' ابن خديج رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول kata رافع بن خديج saya mendengar Nabi SAW bersabda innal humma fawru jahannam. Itu tadi ganti dari faihun, di sini fawrun, maknanya sama ya, hawa panas. Fawrun min jahannama fabruduha bilma. Fabruduha bilma. Ini sudah terkumpul tentang pengobatan dengan cara menyiramkan dengan air, mendinginkan dengan air. Riwayat 4 orang sahabat, Ibnu Umar, Aisyah, Asma, dan Rafi' ibnu Khadij radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya. Sementara Asma langsung menerapkan, ya, melakukan berdasarkan hadis Nabi tersebut. Setelahnya 5703 hadis terakhir, Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah wa Muhammad ibn Musanna wa Muhammad ibn Hatim wa Abu Bakar bin Nafi', empat orang gurunya di sini, empat orang guru Imam Muslim, Abu Bakar bin Abi Syaibah, Muhammad bin Musanna, Muhammad bin Hatim, wa Abu Bakar bin Nafi'. Qalu, keempat-empatnya meriwayatkan dari haddatsana Abdurrahman bin Mahdi, Amir al-Mu'minin fil hadith. Abdurrahman bin Mahdi. An Sufyan, dari Sufyan, an abihi, an Abayah ibn Rifa'ah, an qala haddatsani Rafi' ibn Khadij. Rafi' ibn Khadij ini kakeknya Abayah ibn Rifa'ah. Ya. Kakeknya Abayah, karena Rifa'ah Rifa'ah ibn Rafi', Abayah ibn Rifa'ah ibn Rafi' ibn Khadij. Ya. Ini Rifa'ah ini nama laki-laki, namanya Rifa'ah. Kalau kita nama perempuan itu Rifa'ah, ya. Di sini namanya nama laki-laki Rifa'ah ibn Rafi' ibn Khadij. Ya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Rafi' ibn Khadij. Qal sami'tu Rasulullah sallam yaqul al-humma min fawri jahannam fabruduha 'ankum bil ma. Ya, al-humma, penyakit demam huma, merupakan hawa neraka jahannam, maka dinginkanlah dia dari kalian dengan air. Walam yadhkur Abu Bakar ankum. Ini perbedaan riwayat empat orang gurunya Imam Muslim tadi. Ya, Abu Bakar, ya mungkin Ibnu Abi Syaibah, ya, atau Abu Bakar Ibnu Nafi', tanpa ada ankum, lafaz ankum. Ya, fabruduha bilma. Ini umum riwayat sebelum-sebelumnya tanpa ada ankum. Fabruduha bilma. Fabruduha bilma atau fa'atfi'uha bilma tanpa ada angkum. Ya. Di sini Abu Bakar, beberapa orang guru Imam Muslim, tiga orang, ya, meriwayatkan pakai angkum. Dinginkanlah dari kalian dengan cara air atau disiramkan dengan air. Wa qala akhbarani Rafi' ibn Khadij. Di sini ada kata-kata akhbarani tambahannya, bahwa Rifa'ah, Abayah ibn Rifa'ah mengatakan bahwa Rafi' ibn Khadid, yaitu kakeknya, menyampaikan langsung akhbarani. Kalau sebelumnya dengan mengatakan haddatsani, ya, haddatsani bukan akhbarani, mengabarkan di sana haddatsani, ya, memberitahukan. Itulah hadis yang terakhir dan riwayat Ibn Umar, Aisyah, Asma, Rafi' ibn Khadid membawakan kepada kita sebuah kesimpulan bahwa bentuk pengobatan untuk jenis penyakit panas di badan ini yang dianjurkan oleh Nabi adalah menyiramkan dengan air, dimandikan dengan air, ya, ibadah didinginkan dengan air. Kemudian kita nukilkan perkataan Al-Qadhi sebagaimana yang dibawakan oleh Imam Muslim, oleh Imam Nawawi. Kita lihat pada halaman 475. Terakhir, alinea terakhir. Baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baris yang ke-8 sebelum terakhir. Ada kata-kata Al-Qadhi setelah terjemahan hadis Asma. Perkataannya dari Asma bahwasanya didatangkan seorang wanita yang terkena demam kepadanya. Ujung terjemahan hadis ini ada, di dalam riwayat lain disebutkan Asma menuangkan air di antara wanita itu dan kerah bajunya. Al-Qadhi, itu yang saya maksud. Al-Qadhi berkata, hadza yaruddu qawla al-atibba wa yusahih husul al-bur'i باستئمال المحموم الماء وأنه على ظاهرها لا على ما سبق من تأويل المازري. قال ولولا تجربة أسماء والمسلمين لمنفعته لما استعملوا. Hadis ini membantah perkataan para dokter. Apa semua dokter yang mengatakan tidak boleh disiram dengan air? yang panas itu ya, di masa Al-Qadi Iyad ya, menurut penelitian dokter untuk demam sepertinya tidak boleh disiramkan atau dilakukan dengan cara air. Ya. Maka di sini mengatakan hadis ini membantah perkataan para dokter yang tidak setuju dengan pengobatan seperti ini. Ya. Dan sekaligus ya, hadis ini membenarkan pengobatan dengan menggunakan air bagi orang yang terkena demam. Kemudian selanjutnya hadis ini dipahami sesuai dengan zahirnya, yaitu disiramkan, dinginkan dengan air. Bukan seperti tafsiran Al-Maziri. Al-Maziri salah seorang pensyarah Sahih Muslim sebelum Al-Qadi yang disebutkan di atas. Seandainya Asma dan kaum muslimin lain tidak merasakan khasiat air itu, air untuk yang demam, kalau seandainya mereka tidak mendapatkan hasilnya, maka pastilah mereka tidak menggunakannya, ya, cara ini. Tetapi Asma melakukannya, Nabi juga menganjurkan, ya, dalam hadis yang cukup banyak dari 4 orang sahabat, dan mereka menerapkannya dan kemanjurannya juga luar biasa. Dan yang mereka lakukan kepada Nabi, ya, sebelum meninggal dunia, ya, mengurangi, dan bahkan beliau sadar, sempat dia kembali baik, bahkan sebelum meninggal dunia, para sahabat sudah terbang karena gembira. Ya. Bahkan mereka mengungkapkan itu, kami akan terbang karena gembira melihat wajah Nabi seperti cahaya bulan purnama. Ketika dia menyingkap tirai yang menghalangi, menutupi antara jendela rumahnya atau pintu rumahnya dengan masjid. Nampak wajah Nabi bersinar, bercahaya. Mereka yakin bahwa Nabi sudah sembuh. Ya, sudah sembuh. Ternyata setelah dia tutup tirai itu lagi, para sahabat tidak lagi melihatnya dalam keadaan hidup. Karena setelah itu, di pagi harinya beliau meninggal dunia. Hari Senin. Ya, dan kejadiannya salat subuh. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi, itulah nukilan dari perkataan siapa? Al-Qadi Iyad yang menegaskan tentang kandungan hadis-hadis yang sekarang yang tadi telah kita baca semuanya dari 4 riwayat 4 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, selesai kita dari hadis-hadis di bawah bab ini. Seperti yang kita janjikan, kita akan baca syarah dari hadis-hadis bab ini pada halaman 468. 468. Tafsir hadis ini nomornya ya 5705 sampai 5724. Berarti 21 berapa hadis? 19 hadis. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Li kulli da'in dawa'un, fa idza usiba dawa'ud da'i bara'a bi idznillah." Hadis yang pertama. Ikulli da'in dawa'un fa idza usiba dawa'ud da'i bara'a bi idznillah azza wajalla. Ya. Terjemahannya, setiap penyakit ada obatnya, apabila obat itu sesuai dengan penyakitnya maka penyakit itu akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua kesembuhan izin Allah. Cuma dengan cara pengobatan tersebut berpahala, ya, karena dilakukan sesuai dengan tuntunan syariat. Kata ad-dawa yang artinya obat dibaca dengan ad-dawa. Ya. Ad-dawa pakai hamzah di ujung, bukan ad-dawa. Ya, tetapi pakai hamzah ad-dawa'u. Sekelompok ulama di antaranya Al-Jauhari, ini ulama bahasa ya. Al-Jauhari ulama bahasa dan juga termasuk ulama hadis. Ya, dia karena seringkali mencontohkan dari hadis-hadis Nabi ya tentang bahasa Arab. Antaranya Al-Jauhari menerangkan satu dialek lain yaitu Ad-Diwa. Ya. Jadi dalnya yang berbeda. Dalnya yang pertama yang masyhur dengan berbaris fathah, sementara di sini berbaris kasrah. Ad-Diwa. Al-Qadi berkata itu adalah dialek suku Kilab. Ya, suku Kilab. Ya, salah satu suku yang besar di bangsa Arab. Dan itu adalah cara membaca yang aneh. Ya. Tetapi itu memang dialek mereka. kalau memang benar datang dari kabilah ini, maka tidak perlu dicaci karena memang direndahkan karena memang itulah dialek mereka. Ya. Di dalam hadis tersebut terdapat anjuran, ini faedah yang diambil ya. Di dalam hadis tersebut, hadis yang tadi, terdapat anjuran berobat. Jelas sekali. Ya. Anjuran berobat. Dan itu adalah mazhab sahabat-sahabat kami. Maksudnya, ulama-ulama mazhab Syafi'i. Karena An-Nawawi mazhabnya Syafi'i. Ya. Kemudian, mayoritas ulama salafus salih. Ya. Mayoritas ulama-ulama terdahulu. Dari sebagian ulama, dari ulama khalaf. Itu yang sekarang. Yang terakhir, maksudnya sezaman dengan beliau. Semuanya sepakat bahwa berobat dianjurkan. Al-Qadhi berkata, di dalam hadis-hadis tersebut terdapat beberapa pelajaran. Ya. Di antaranya, satu, keterangan tentang beberapa ilmu agama dan dunia. Ya, menyangkut tentang ilmu agama dan dunianya maksudnya pengobatan. Maksudnya hadis-hadis yang ada di bawah bab ini secara umum ya. Ya, bukan hanya hadis yang pertama, tetapi hadis-hadis yang ada di bawah bab ini secara umum bahwa ini pembelajaran tentang ilmu agama karena dari Nabi, kemudian tentang ilmu dunia yaitu pengobatan. Ya, makanya pengobatan ala Nabi, pengobatannya ilmu dunia, ala Nabinya itu yang agama karena dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, keabsahan ilmu kedokteran. Oh, ilmu kedokteran, ilmu yang berguna. Ya, bukan ilmu yang tidak berguna. Cuma kembali kepada niat ya penuntutnya. Karena salah satu yang diinginkan oleh orang sekarang untuk jadi dokter adalah bagaimana dapat uang yang banyak. Ya, terkadang melanggar sumpah yang mereka lakukan dalam profesi mereka untuk mengedepankan jiwa orang. Ya, demi mendapatkan keuntungan duniawi mereka terkadang ya, berusaha mengedepankan itu walaupun mengorbankan jiwa, ya, membahayakan jiwa orang. Tetapi ilmunya ilmu yang berguna, ilmu yang berguna. Dan bahkan sekarang untuk masuk fakultas kedokteran saja perlu biaya besar. Saya pernah bertemu dengan seseorang di Masjid Nabawi. Ya, yang sudah lama kenal dia di Jakarta, kemudian dia cerita saya masukkan anak saya ke fakultas kedokteran di UI. Ya, dia mengatakan pertama saya bayar 200 juta. Ketika itu, tidak tahu apa alasannya, yang jelas dia bercerita seperti itu. Ya. Intinya memang ini profesi yang sah dalam ilmu dalam agama dan dianjurkan. Ya, dan dianjurkan. Yang ketiga, boleh melakukan pengobatan secara umum. Ya, dalil-dalil itu menjelaskan bolehnya ya, melakukan pengobatan. Ya, dalilnya dalil umum. Dan dianjurkan dengan melakukan hal-hal yang disebutkan di dalam hadis-hadis riwayat Muslim di atas. Secara umum, pengobatan dibenarkan. Belajar ilmu pengobatan ya, juga dibenarkan. Mengobati dengan arahan-arahan Nabi ini sangat dianjurkan. Ya. Dengan apa yang diarahkan dan rekomendasi Nabi itu sangat dianjurkan. Ya. Dan ini yang sekarang yang terkadang kita bingung ya, ketika orang yang profesinya menggeluti dunia pengobatan herbal dengan pengobatan medis yang sekarang ini mereka berupaya untuk mempertentangkan. Ya. Ada yang sama sekali menolak ya, pengobatan secara medis yang sekarang ini. Dan mereka depankan dan mengatakan bahwa pengobatan ini hanya dengan itu. Padahal pengobatan dengan cara apapun juga yang penting tidak bertentangan dengan tuntunan agama dibenarkan. Makanya tadi melakukan pengobatan secara umum dan itu semuanya mengarah ke sana. Maka tidak ada mendiskreditkan pengobatan yang biasa. Lalu mengedepankan bahwa pengobatan itu hanya dengan secara herbal, ini tidak benar. Ya. Dan bahkan sering terjadi ya, debat, ini debat kusir. Ya. Dan membanggakan apa yang dia dapatkan. Semua ilmu pengobatan ini ilmu yang Allah berikan kepada seorang dan Allah berikan kepada yang lain juga. Jadi mengklaim bahwa dia yang paling menguasai ini tidak tepat. Sebagaimana juga dalam ilmu agama. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, bantahan terhadap orang-orang dari kalangan sufi. Ini perkataan Imam Nawawi ya. Perkataan Imam Nawawi. Yang perkataan Al-Qadhi'iyan yang dinukilkan oleh Imam Nawawi. Ya. Bahwa hadis-hadis tersebut membantah orang-orang dari kalangan sufi yang mengingkari anjuran berobat dengan mengatakan ini alasan mereka, mereka mengingkari tidak. Yang penting berobat itu bukan sifat orang yang beriman, bukan sifat orang-orang yang beragama, ya, yang percaya kepada Allah. Ya. Mereka beralasan segala sesuatu terjadi dengan qadha dan qadar Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah, sehingga tidak perlu berobat. Ini pemahaman yang ngawur. Ngawur. Karena berobat itu juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis-hadis tadi mengarahkan bahwa berobat itu anjuran agama. Ya. Yang berobat meyakini bahwa obat itu tidak menyembuhkan dengan sendirinya. Yang menjadikan obat itu menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi obat yang sama diberikan kepada dua orang yang penyakitnya sama. Yang satu sembuh, yang satu meninggal dunia. Jangankan tidak sembuh, yang satu meninggal dunia. Tetap saja, berobat itu adalah anjuran agama. Jadi alasan mereka ini alasan orang yang tidak berilmu. Ya. Kemudian, hujjah para ulama adalah hadis-hadis tersebut. Jadi alasan membantah mereka adalah hadis-hadis yang jelas. Hadis sahih semuanya, hadis Muslim. Para ulama meyakini bahwa Allah Ta'ala yang maha berbuat. Dan sesungguhnya berobat juga merupakan bahagian dari takdir Allah. Iya, berobat itu kan perintah Allah, takdir Allah. Ketika kita berobat dan terjadi pengobatan, ternyata disembuhkan oleh Allah, takdir. Bukan tidak percaya bahwa kesembuhan itu di tangan Allah. Karena yang menurunkan penyakit Allah, yang menurunkan penembuhnya Allah, dan diperintahkan oleh Nabi untuk berobat. Ya, wala tatadawau biharam. Ya. Catatannya saja, jangan sampai berobat dengan cara yang haram, dengan sampai berobat dengan cara mengorbankan akidah, ya, meruntuhkan agama dengan tata cara kesyirikan, apalagi kepada tukang sihir. Kepada dukun yang berinteraksi dengan setan, yang lebih banyak mistiknya, ya, tidak. Pengobatan itu walau memang ada dengan cara mantra seperti yang telah kita pelajari, tetapi mantranya harus jelas, bukan rahasia. Mantra itu doa. Ya. Jadi kalau dengan cara mantra, mantranya itu harus dipampangkan di depan rumah. Ini mantra saya, baru kita yakin. Ketika dibandingkan mantra tersebut dengan tuntunan agama, dinilai oh ternyata ini ada yang salah, ada yang salah. Walaupun bukan dari Al-Qur'an, bukan dari hadis, tetapi dia kata-kata yang isinya adalah kata-kata yang baik, meminta kepada Allah, kami melakukan cuma usaha dan ini salah satu ramuannya juga tidak menyimpang, bukan yang haram. Dicontreng ini benar-benar berarti pengobatan itu walaupun dinamakan dengan dukun boleh. Asal memang yang dia baca itu yang dia letakkan, dipampangkan di depan tempat prakteknya. Jadi mengobati dengan mantra benar. Dibenarkan sebagaimana yang telah kita pelajari. Apalagi mantra-mantra yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian, ya, hal ini sama seperti perintah berdoa. Ya sama dengan berdoa. Mengobat sama berdoa. Ya, sama berdoa. Ya, berdoa itu kan permohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti dia sebagai salah satu sebab sehingga Allah berikan apa yang kita inginkan, mendapatkan kebaikan atau terhindar dari keburukan. Memerangi orang kafir sama juga memerangi orang kafir, perintah dan takdir, apakah menang atau kalah atau gugur di medan perang, membentengi diri dari yang membahayakan, menjauhi perbuatan yang membinasakan diri sendiri, ini juga termasuk sama dengan berobat. Ya, semuanya takdir Allah Subhanahu wa taala, ajal tidak akan pernah berubah dan takdir tidak akan pernah mundur dan maju dari waktu-waktunya yang telah ditentukan Allah. Dan semua perkara yang telah ditakdirkan pasti terjadi. Jadi berobat itu bukan menyalahi takdir. Justru berobat itu salah satu dari takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Selesai perkataan Al-Qadhi Iyad. Kemudian Imam Nawawi menukilkan perkataan Al-Maziri. Dan perlu kita tambahkan di sini, Al-Maziri di samping dia ulama syar'i, dia juga ulama pengobatan. Ya, dalam setelahnya Ibnu Qayyim juga ulama pengobatan, Ibnu Muflih. Ibnu Muflih ini luar biasa, dia bahkan dalam kitabnya Al-Adabus Syar'iyyah banyak ramuan-ramuan yang dia buat untuk mengobat penyakit tentang khasiat-khasiat mentimun, khasiat macam-macam dari buah-buahan, dari sayur-sayuran dijelaskan dalam kitabnya tersebut. Ini juga termasuk ulama-ulama yang sekaligus pakar kedokteran herbal. Ya. Termasuk Al-Maziri ini. Ini sebagai pembuka dan insya Allah perkataan beliau ini akan kita lanjutkan membacanya. Atau terjemahan dari perkataan beliau akan kita lanjutkan membacanya pada kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am. Ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.